Ruah Korintus 15. Kuagai poi kai ke turagat baik sapu kudua ta kapolak nene ia te tubuta ai tarek akean te kamanua kuduat kasita lalep tak sigalai kabe siri manua simatom ka sorga. Ujuta kasapu nene poi sarat muhoi hoi le sita lulut turebdeb simakope masih pakai kuduat ka sorga. Ke atu pakaian baik nenda taan mubu bulutut sita. Ai poi ujud ai pelek sita muku kudu kasapo nekne muhoi hoi le sita lulut sanek nia bayranen. Tak kalulut obak ta bela ka putu buat polak nekne tak poi obak ta le masih pakai putu buat sorga bulek tubut ta si mama teyet nenda iguk nia puri manuayat. Tak poi taika manua le si patarek sita kapagalayat nekne samba masih panguruan nakek kasita kecat kelek panere kasangamberi sinaring akenen kasita. Oto kalulut nenek riu-riu le ron paatuat mai, kenanen kuagai kai, uzut kukuduji kai tubu nenek, areu kai kai Tuhan, aipoi puriri manua mai nenek, muri manua kalulut tonembaga le, tak kalulut pasi itco. Tapoi ron le paatuat mai, samba kobak pelek kai bela katubu nenek mei mukudu kai Tuhan. Nyate kubebesi ake kai, ele aikai kabagat tubu nenek, ele bela kabagania, bule yobak kai si Tuhan. Aipoi sangam berita buita murio kamatat udenan pasi hukuman Kristus, bule senen siri manua masih silok siloketnya, siriput sigalaya kenennya kaputu buat, si mairu ele si katai. Oto lulut agai mai lotok kai Tuhan, nyate kuna nak-nak kai siri manua. Kamatat teka manua geti, matoilak lek kai, samba ku karoni bulek kabagat paatuat mui leu matoilak kai. Tak ku ole ake kai masih umun nake tuumai kamatamui, masih kau ogak lek kakam itu umun kam kalulut kai, bulek yoi nua legi kam sia, sioba masih umun nake si matotoilak ka udut, tapoi tak kapa atuat. Ke ai bai liwan bai kai kele tayagai pa atuat, nenda kalulut tai kamanua, ele kasiagai pa atuat bai kai, uktuk muite. Nuntut bagat Kristus lepoi masih panenei nei kai, kalulut ama kolowan kakai, ke ama teyan sara sirimanua punutubut sangamberi, oto sangamberida ama teyan. Samba Kristus ama teyan punutubut sangamberi, bulek siasi puriri manua taan muri manua katubudda, tapoi katubut si mamatei samba si surua kenen punutubudangan le. Ia te lulunia taan kugagalai kai masyagai kasih pak siripot kirekat siri manua. Ke siburu aku galai kai masyagai Kristus siripot kirekat siri manua, kine neget geti taan kiseda kugagalai kai. Oto ke kasih pak kabagat Kristus, sibara akenin sibau tenia, atu sabawan siburu, sibawan le. Sangam berinia nekne, sibara kataika manua le. Siaban nake sita katubunia, kalulut Kristus, sambai isega ake kasita galajet, masih paarep paabanan nekne. Kabagat Kristus lepoi, ay aban nake taika polak katubunia taika manua, ta ayat deake katubudda pina sabaura, samba ai segi akean kakai galajet masih paarep pa banan nekne. Oto punu tubut Kristus lek kai, gelek tai kamanuangan lek masih nanak-nak kam kangangamai, kaunin Kristus kutip dokai, obak kam itu aban nake kam katai kamanua. Nia sita yagai jo, ai bai liu akean nia jo kalulut sita, bulek kabagat tubuh nia iparoi posita tai kamanua.